Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyakum. InsyaAllah ta'ala malam hari ini kita akan mengkaji kitab Sahih Muslim yang seharusnya malam ini adalah darasnya Al-Ustadz Abu Sufyan, namun dikarenakan ada uzur dari beliau sehingga beliau meminta untuk pertukaran jadwal. Sehingga malam ini kita masuk Sahih Muslim, besok akan digantikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'a. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Isi dari hadis yang akan kita baca menjelaskan tentang tiga golongan yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara, tidak disucikan dari dosa-dosa mereka, tidak dilihat, dan berhak mendapatkan azab yang pedih. Tetapi berbeda dengan tiga golongan yang disampaikan dalam hadis Abu Dzar yang sudah kita baca, menunjukkan bahwasannya tiga golongan yang disebut oleh Nabi pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa aradah bukanlah pembatasan. Masih ada golongan-golongan lain dari umat manusia yang terancam dengan hukuman yang sama. Salah satunya yang akan kita baca dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Seperti yang kita sampaikan, hadisnya Abu Hurairah dalam bab ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan empat sanad. Kita baca sanad yang pertama yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Taqaddama ma'akum, kita sering lewat nama beliau Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, digelari dengan gelar Sayyidul Huffaz. Nama beliau Abdullah ibni Muhammad ibni Ibrahim ibni Uthman, pemilik kitab Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala haddathana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' wa Abu Muawiyah, dan Abu Muawiyah. Di sini Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang sama dari dua guru. Guru yang pertama adalah Al-Imam Waqi' Ibnu al-Jarrah Abu Sufyan al-Kufi. Waqi' Ibnu al-Jarrah Abu Sufyan al-Kufi, imamun hafidun, muhaddithul Iraq, seorang imam hafiz ahli hadis dari negeri Irak. Wa Abu Muawiyah, sementara guru yang kedua dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah bernama Abu Muawiyah. Siapa namanya Abu Muawiyah? Indak? Oh, antum? Abu Muawiyah Muhammad bin Muhammad ibnu Khazim. Barakallahu fiik. Naam. Abu Muawiyah, nama beliau Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir. Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir. Gelar beliau Ad-Darir. Sering disebutkan dalam riwayat Abu Muawiyah Ad-Darir. Ya, namanya Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir itu artinya yang buta. Darir itu buta, mengalami gangguan penglihatan. Kalau a'ma, buta secara umum. Kalau darir itu kebutaan yang dialami akibat penyakit tertentu, bukan buta sejak lahir. Seperti yang diterangkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kana amiya basaruhu wa huwa ibnu arba' sinin. Ketika berusia 4 tahun, Abu Muawiyah mengalami kebutaan. Jadi ada penyakit yang beliau derita terkait dengan indera penglihatan sampai pada titik tidak bisa melihat dalam usia yang masih kecil, 4 tahun. 4 tahun itu kalau di sini pra MTA. Ya, belum masuk MTA. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Masih kecil. Sudah mengalami kebutaan. Kok bisa jadi imam besar? Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini di samping fadilah, dan tentunya ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, ada upaya dari kedua orang tua Abu Muawiyah rahimahullah. Beliau oleh kedua orang tuanya aqamu alaihi ma'taman. Mereka menunjuk orang yang mendampingi Abu Muawiyah kemanapun beliau berada. Jadi sekalipun punya kekurangan, cacat, tidak bisa melihat, tapi diarahkan, dibayar orang khusus tugasnya mendampingi Abu Muawiyah. Jadi ada majelisnya Al-A'mash, dibawa ke majelis Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Terus demikian, setiap kali ada guru datang ke majelisnya para ulama, para ahlul hadis pada zaman itu, selalu didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh keluarga beliau rahimahullahu ta'ala. Dengan kegigihan yang beliau miliki, kekurangan fisik yang ada pada Abu Muawiyah diganti dengan kelebihan yang luar biasa. Kata Az-Zahabi rahimahullah, kana hafizan hujj. hujjah. Beliau termasuk rawi yang hafid hujjah. Athbatun nas fil a'mash, menjadi murid senior dari Al-A'mash rahimahullah, yang paling kuat periwayatan dari Al-A'mash ba'da Sufyan wa Syu'bah, setelah Sufyan dan Syu'bah. Jadi tiga orang dari muridnya Al-A'mash yang tergolong athbatun nas, murid senior yang paling kuat hafalannya dari Al-A'mash. Ini penting diketahui ayuha talabah, nanti kalau menjumpai ada perbedaan riwayat ya, untuk dalam sanad yang dibawakan oleh Imam Muslim, hal yang semacam itu jarang dijumpai. Tapi kalau antum lihat pada riwayat-riwayat di luar kitab sahih, dalam Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan lain sebagainya, ketika ada perbedaan riwayat, khanibidina azani Allah wa iyakum, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh ahlul hadis untuk menemukan mana yang paling rajih dari riwayat tersebut. Salah satunya dengan melihat status murid yang meriwayatkan dari guru. Al-A'mash termasuk muhaddis yang terkemuka, punya tiga murid yang paling atsbat, Syu'bah dengan Sufyan. Posisi ketiga diduduki oleh Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir. Ketika berhadapan dengan tiga nama ini, kalau ada murid lain yang meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, maka yang dikuatkan, ini teori praktisnya ya. Secara teori praktisnya, kalau ada yang menyelisihi riwayatnya Syu'bah, riwayatnya Sufyan, riwayatnya Abu Muawiyah, dalam hadisnya Al-A'mash, maka yang dimenangkan, dikuatkan riwayatnya siapa? Riwayat tiga orang ini, Sufyan, Syu'bah, dengan Abu Muawiyah rahimahumullahu ta'ala. Itu teori praktisnya. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Tayyib. Lazim al-A'mash 20 sanatan. Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir ini mulazamah berguru kepada Al-A'mash selama 20 tahun. Itu 4 kali program syabab. Ya, syabab itu kan 5 tahun ya. Lugha 2 tahun, Kismuddin 3 tahun. Totalnya berapa? 5. Ini 4 kali program syabab. Ya, tapi tentu hasilnya berbeda. Soalnya guru-guru syabab bukan Al-A'mash. Khanibidina azani Allahu wa iyaku. Tayyib. Anil A'mash. Dari Al-A'mash. Masyhur, ma'ruf. Sulaiman ibnu Mihran Al-Kufi. Tabi'iyun. Seorang tabi'in, thiqatun, thiqah, syaikhul muhadithin, guru dari banyak ahlul hadith. An Abi Hazim, dari Abu Hazim. Abu Hazim, yang menjadi gurunya Al-A'mash, huwa Salman Al-Kufi. Namanya Salman Al-Kufi. Dikenal dengan nama Abu Hazim Al-Ashja'i. Abu Hazim Al-Ashja'i. T tabi'iyun, seorang tabi'in. Jalasa Aba Hurairah khamsa sinin. Mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, 5 tahun. Ya, 5 tahun berguru dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Abu Hazim al-Ashja'i. Nama beliau Salman al-Kufi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka kelak di hari kiamat. Wa la yuzakihim, tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Qala Abu Muawiyah, Abu Muawiyah berkata, pada riwayat Abu Muawiyah ada tambahan, wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak sudi melihat mereka. Kalau riwayatnya Waqi, tidak ada lafaz ini. Riwayatnya Abu Muawiyah disebutkan. Wa lahum adzabun alim, dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Ini ancamannya sama dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kalau pada hadis Abu Dzar 3 golongan, yang pertama pelaku isbal, yang kedua yang suka mengungkit pemberian, yang ketiga yang suka melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Sementara di sini, 3 golongan yang disampaikan oleh Nabi berbeda dengan hadisnya Abu Dzar. Kata beliau, Syaikhun Zanin. Golongan yang pertama adalah orang tua renta yang berbuat zina. Ya. Sudah mbah-mbah, sudah uzur, sanifidina azani Allah wa iyakum, tapi masih senang dengan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau pemuda itu jatuh dalam dosa yang satu ini lantaran syahwatnya masih menggebu-gebu, membara. Kekuatan ada, nafsu besar, kan gitu ya. Walaupun enggak boleh, ya, jangan ada anggapan yang keliru. Oh, yang dilarang itu yang sudah tua, kalau masih muda wajar, enggak. Ya, salah itu. Yang muda saja jatuh dalam dosa besar, rendah, hina. Semakin besar dosanya kalau pelaku dosa zina adalah seorang syekh, orang yang sudah tua renta, secara umur sudah uzur, secara nafsu harusnya redup, ya sudah enggak ada gairah, bau tanah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kekuatan juga tidak ada, ya toh, pegang gelas tremor, goyang kayak gini, ya bisa-bisanya bab yang satu itu menggelora. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wah, ini parah gitu ya, sangat-sangat parah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau pemuda saat menahan gelora apa namanya, nafsunya, ya kadang ngelihat bebek beda dalam pandangan dia kan gitu ya. Lihat ayam beda, lihat kambing beda. Ini ada kambing kok cantik kan gitu ya. Bahaya ini. Ya, itu pemuda. Lah ini sudah tua, sudah uzur khadidina azani Allah wa iyakum. Lihat yang semacam itulah kok masih menggelora. Jatuh dia dalam perbuatan dosa zina wala'iyadzubillah, maka dosanya dilipat gandakan. Dosa zina iya, ada tambahan dosa, tidak diajak bicara, tidak disucikan dari dosa, tidak dilihat, berhak mendapatkan azab yang pedih. Itu golongan pertama. Kita harus tahu kategori syekh, ya, itu usia berapa. Kalau artinya kan orang tua yang berzina, kan gitu ya. Nah, kita harus tahu dalam bahasa Arab syekh, ya, pak tua itu usianya berapa. Dikatakan syekh. Kanibidina zaniyallahu wa iyakum. Apakah saat orang merasa sudah tua layak dikatakan syekh? Kayak antum misalnya, baru usia 21 sudah ngerasa tua. Ya, sudah tua saya ustadz. Sudah gak bisa lagi menghafal. Sudah saatnya ganti status. Berapa usia antum? 21. Allahu Akbar. Ya, antum tua karbitan. 21 itu masih muda ya, akhi. Sangat-sangat muda. Umur jagung. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Masih sangat muda. Pikiran jangan aneh-aneh. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Baik. Nah, terus siapa yang disebut dengan syekh? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan usia yang dikatakan seseorang itu menyandang nama syekh? Nah, itu kapan usianya? Ada yang mengatakan, khanibidina azani Allah wa iyakum, kalau syekh itu man balagha sittin, yang sampai pada usia 60 tahun. Ya. Kalau usia 60 tahun itu sudah enggak kuat main futsal. Ya, sudah enggak kuat. Pemain sepak bola itu pensiun di usia 25, 28 itu sudah afkir. Ya, jarang 30-an masih aktif. Khadifidina azani Allah wa iya. Sudah afkir, sudah ngos-ngosan, sudah enggak produktif. Diganti generasinya. Gimana kalau 60 tahun? Kalau manajer, pelatih bola mungkin, tapi kalau masih aktif jadi pemain bola enggak sanggup. Sekalipun hakim garis, ya, dia bisa kena serangan jantung di pinggir lapangan. Khadifidina azani Allahu wa iyakum, enggak sanggup. Mau jadi kiper, waduh, selesai. Khadifidina azani Allahu wa iyakum. Dia mengatakan, syekh itu usia 60 tahun. Jadi kalau sudah usia 60 tahun, melakukan dosa zina wala'iyadzubillah, masuk dalam ancaman hadis ini. Ya. Tua-tua keladi. Ya. Makin tua makin jadi tambah parah. Ya. Masa mudanya playboy. Masa muda playboy, gonta-ganti pacar. Ya. Sejak muda memang pengecut. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dia bukan pemuda sejati. Pemuda sejati itu bukan pemuda yang ngasih pasangannya coklat. Pemuda sejati itu yang berani menghadap wali dan menentukan tanggal akad. Itu pemuda. Kalau tiap hari Valentine bagi coklat, kesana kemari naik motor ninja, ya itu bukan pemuda. Pengecut. Khanifidin azani allahu wa iyyakum. Pemuda sejati itu datangi walinya sendirian bila perlu, berhadapan dengan calon mertuanya dan berani menentukan tanggal akad. Nah, itu pemuda sejati. Khanifidin azani allahu wa iyyakum. Paham ya? Baik. Masa mudanya playboy. Makin tua tambah parah. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika memasuki usia 60 tahun doyan jajan walaiyadu billah. Antum kok paham? Kok pada ketawa ini? Ini kalau kajian saya di hadapan bapak-bapak ya guyu itu wajar. Lah ini wah. Antum ini tua sebelum waktunya. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Masyaallah. Tayyib. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, yang namanya syekh man jawaza al-khamsin, yang usianya 50 tahun. Nah, kalau 50 tahun itu sebenarnya masih apa namanya, di sebagian wilayah 50 tahun itu masih kuat. Kan gitu ya? Masih kuat. Untuk lari, jogging, ngejar maling itu masih bisa. Kan gitu ya? Zaniyallahu wa iya. Kalau 60 tahun enggak sanggup ngejar maling. Kalau 50 tahun kalau badannya bagus, bugar, prima fisiknya, ngejar maling sanggup. Walaupun dia paling belakang, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi secara kedewasaan itu seharusnya sudah sempurna. Sehingga sudah bisa berpikir lebih baik daripada pemuda. Sudah mikir apa namanya akibat dari perbuatan yang dia pilih. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kok ternyata tidak bijak dalam bertindak sehingga terjatuh dalam dosa yang rendah dalam bentuk zina, ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, maka masuk dalam hadis ini. Kalau pendapat yang kedua, startnya dari usia 50 tahun. Pendapat yang pertama tadi start dari usia 60 tahun. Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Bahkan ada pendapat yang ketiga. Ada pendapat yang ketiga. 60-50. Ada pendapat yang ketiga. Kategori syekh man balagha 45 min umrihi. Kalau usianya sudah 45 tahun. Nah, ada lagi pendapat ketiga, 45. Nah, ini masih muda sebenarnya. Masih, apa namanya, tangguh. Ya, main futsal masih bisa. Badminton masih kuat. Renang masih sanggup. Kan gitu toh. Naik gunung masih bisa. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Gulat masih jago. 45 tahun. Tapi sebagian mereka beranggapan ini usia bagi yang genap 45 tahun sudah dianggap syekh. Nah, kalau sudah masuk usia ini, hati-hati. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan sampai termasuk dalam ancaman hadis ini. Golongan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa malikun kadzab, dan penguasa yang pendusta, kadzab. Ya, bukan kadzib tapi kadzab. Sighah mubalaghah. Dia sebagai penguasa, sebagai raja, dan seharusnya ucapannya didengar. Tidak ada hajah untuk berdusta. Kalau budak di bawah tekanan, menghindari hukuman, banyak dustanya. Ya, itu yang sering dijumpai. Saya enggak mengatakan wajar, tapi sering dijumpai. Karena bagaimanapun alasannya, dusta hukum asalnya haram. Kalau budak bawahan, ya, untuk menghindari amarah dari majikannya, menghindari hukuman, menghindari tindakan-tindakan kedisiplinan dan lain sebagainya, banyak dijumpai. Karena memang dia posisinya di bawah tekanan. Tapi kalau dia sebagai atasan, penguasa bahkan, raja, beserta jajaran-jajarannya, kok dusta, khandibidina azani Allah wa iyakum, maka bertambah dosa mereka. Dosa dusta ditanggung dengan sempurna, ditambah dengan empat ancaman yang dibawakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah. Golongan yang ketiga, wa'ailun mustadbir. Orang miskin, banyak tanggungannya, namun sombong. Ya. Sudah miskin, sombong. Meliti. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau orang Sidayu bilangnya, wiskiri meliti. Kan gitu ya. Udah. Miskin, sombong. Ya toh? Dengan makna sombong yang sudah antum ketahui bersama. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Suka meremehkan orang padahal dia enggak punya apa-apa. Ya toh? Apa itu mobil kok jelek banget. Mobil kayak odong-odong. Lah dia jalan kaki. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dia ke tempat kerjanya, dari rumah menuju ladang dengan jarak tempuh 8 kilo, ditempuh dengan jalan kaki. Bukan karena diet, karena faktor keadaan. Mobil tidak punya, motor tidak ada, sepeda ontel pun juga tidak ada. Bisa-bisanya dia meremehkan orang lain yang secara ekonominya di atas dia. Dia remehkan. Apa itu mobil kok kayak odong-odong. Ya, mobil itu mboknya yang bagus. Lamborghini. Ya, Chevrolet Camaro. Aston Martin. Kan gitu ya. Yang agak keren dikit gitu loh. Bugatti. Ya. Hammer lah paling enggak. Mobil kok. Mitsubishi L300. Mas, sadar mas. Ngaca mas. Inti itu jalan kaki. Mobil gak duwe. Gak punya mobil. Kok bisa ngece mobilnya orang? Khadibidina azani allahu wa iyakum. Lain ceritanya kalau inti memang orang kaya raya, sultan, tajir melintir. Kan gitu ya. Mobil yang biasa dia pakai harian, khanifidina azani Allah wa iyakum, wah luar binasa sudah. Ya, koleksinya banyak. Jam 7 ada sendiri warna putih, ya. Nanti jam 8 beda warna lagi. Ya toh? Koleksinya banyak. Terus ngece yang pemilik Mitsubishi L-Sate tadi, L-300 tadi. Itu mungkin banyak dijumpai. Dan dia punya alasan. Kenapa? Dia punya duit. Itu pun masih dikatakan sombong. Haram hukumnya. Ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Lah ini enggak punya apa-apa. Ngece orang. Ikhani bidina azani Allah wa iyyakum, gitu ya. Rumah kok kayak kandang sapi. Ya, rumah itu mbok ya kayak istana. AC-nya daikin kan gitu ya. Nah, dia tinggal di bawah kolong jembatan. Kan ibidin azani Allah. Wa iyyakum, ngicir rumah temennya. Ya, rumahmu luasnya berapa kali berapa? Ya, 5x6. Itu bukan rumah, kos-kosan. Kan gitu ya. Pakai AC enggak? Enggak ada AC, kipas angin. Rumah itu daikin AC-nya. Lah kamu rumahmu di mana? Oh, jangan salah, jalan tol rumah saya. Semua jalan tol? Enggak, di bawah kolong jalan tol. Itu rumah saya. Ya. Ini a'il mustakbir. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Tapi ada hadis, di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita at-tahdzir minaz zina wal kadzib wal kibri. Peringatan dari dosa zina, dosa berdusta, dosa sombong. Wa haula'i tsalatsah, tiga dosa ini, khanibidina azani Allah wa iyyakum, min aqbahiz dzunub, termasuk dosa yang paling jelek. Washtadda qubuhuhu, dan semakin besar kejelekannya. Wazdada ithmuhu, semakin bertambah dosanya. Liha ula'i thalathah al-madhkurina fil hadith. Kalau pelakunya masuk dalam salah satu dari tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi. Ya, zina itu jelek. Berbohong, dusta, itu jelek. Sombong, jelek. Makin parah keadaannya kalau pelaku zina orang yang tua renta bau tanah. Makin parah dosa berdusta kalau pelakunya penguasa yang punya tahta. Begitu pula dosa sombong. Ini dosa yang menjadikan pelakunya haram masuk ke dalam surga. Semakin dahsyat dosanya kalau pelakunya orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Adapun faedah untuk hadis ini yang berikutnya insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah taala.